نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca keterangan Syekh rahimahullah ta'ala dalam bab tidak boleh murka atau benci ketika mendapatkan musibah. Pada hadis yang akan kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang pada hadis yang sebelumnya sama dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, semakna. Hanya ada perbedaan lafaz sedikit. Jadi bagi ikhwah yang telah menghafal hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang apa yang dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah di Habasyah berupa kanisah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan patung-patung yang indah-indah. Dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwasanya mereka yang membuat patung-patung dan gambar-gambar tersebut, dan yang kemudian diibadahi, disembah, adalah mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi ikhwah yang telah menghafal hadis tersebut, dipersilakan untuk membacanya. Ada yang menghafal? Enggak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lama ashtaka an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil habasyah yuqalu laha Maria wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardil habasyah fa dzakarata min husniha wa tasawwira fiha farafa ra'sahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syarrul khalqi indallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakit, sebagian istri Nabi menceritakan kanisah yang mereka melihatnya di negeri Habasyah. yang dikatakan kanisa tersebut Maria, yang dulu Musalamah dan Ummu Habibah keduanya mendatangi negeri Habasyah, ya, dalam rangka berhijrah. Maka keduanya menyebutkan dari kebagusan kanisah tersebut dan gambar-gambar yang ada pada kanisah tersebut. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya seraya berkata, mereka apabila ada yang mati di antara mereka seorang yang soleh, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Kemudian mereka gambar pada masjid tersebut gambar orang soleh tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari hadis ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis, beberapa faedah di antaranya. Dan apa hukum membangun membangun masjid di atas kuburan? Apa hukumnya? Haram, ya, hukumnya adalah haram. Membangun di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, ini perbuatan siapa? Perbuatan syirrul khalqi indallah. Makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu la'ana Allah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid qalat walaula dhalika la abroja qabruhu wa ghayra annahu khushiya ayyutakhad masjidan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sakit atau pada sakitnya yang Nabi SAW tidak bangun lagi karena sakit tersebut, yakni menyebabkan meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Allah al-Yahuda wa Nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, walau la dzalika labroza qabrahu ghairu annahu khasyya atau khusyya, baca dua bacaan, ayyutakhad masjidan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena hal yang demikian benar-benar akan ditampakkan kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dikhawatirkan kuburan nabi kalau ditampakkan di luar nam akan dijadikan masjid, akan dijadikan nam sesembahan atau nam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala ar-rawi umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sabakot tarjamatuha fil hadis rokem samanin. Perawi hadis ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-80. Maudul hadis bayanu uqubati manittakhadhu al-kubura masajid. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukuman orang yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Pada sakitnya yang Nabi tidak bangun darinya, dari sakit tersebut. Ay alladhi lam yabro minhu wa huwa marudu mautihi, yaitu yang sakit tidak sembuh lagi darinya. Sakit yang tidak sembuh darinya, yaitu sakit nam yang mengantarkan ataupun menyebabkan kematiannya. La'anallah toroda wa ab'ada an rahmatihi. Allah melaknat, artinya laknat adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Artinya laknat adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Wal jumlatu khobariyah yuhtamal antakuna ala hakikotiha ay anna nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yukhbiru anna allaha la'anal yahuda wa nasara wa yuhtamal antakuna ala ghairi hakikotiha wa anal murada biha addu'a ay anna nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yad'u alaihi bidhalika. Kalimat la'anallah, Allah melaknat, ini adalah kalimat pengkabaran. Mengandung kemungkinan maknanya nam adalah sebenarnya. Mengandung kemungkinan nam maknanya adalah sebenarnya. Yakni seperti yang disebutkan dalam kalimat ini, la'anallah. Yakni bahwasanya Nabi SAW mengabarkan, Nabi SAW memberitahukan bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Ini kemungkinan yang pertama, yaitu la'anallah, Allah melaknat, yakni benar-benar. Ini adalah pengkabaran yang sebenarnya, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasoro. Dan kemungkinan yang kedua, bahwasanya ini kalimat ataupun berita ini tidak sebenarnya. Yakni yang dimaksud dengannya adalah Nabi mendoakan. Yang dimaksud dengannya adalah Nabi mendoakan. Nabi mendoakan nam atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan yang demikian. Yakni maknanya semoga Allah melaknat. Ya, jadi ada dua makna, ada dua kemungkinan. Maknanya adalah Allah benar-benar melaknat, dan maknanya adalah doa dari Nabi atas orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, semoga Allah melaknat. Ya, nam. Al-Yahudu man yantasibuna fi diyanatihim ila syariati Musa alaihissalam. Yahudi, al-Yahud, adalah orang-orang yang mereka menisbahkan diri pada perkara agama mereka kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi adalah orang-orang yang mereka menisbahkan diri dalam urusan agama mereka kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Samau Yahudan nisbatan ila Yahud akbaru auladi Ya'qub alaihissalam. Mereka dikatakan Yahuda, orang-orang yang menisbahkan diri dalam perkara agamanya kepada syariat Nabi Musa dikatakan Yahudi atau Yahuda, nam Yahud, nam penisbahan ini adalah penisbahan kepada Yahud. Di mana Yahud ini adalah anak yang paling besar dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Anak yang paling besar, yang paling tua dari anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa qila li annahum hadu ay tabu min ittikhadi al-ijl ilahan. Dan ada yang mengatakan mereka dikatakan Yahud, ya, mereka dikatakan Yahud nam karena mereka hadu, yakni mereka bertaubat dari menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Nah, ya penisbahan ataupun nam dikatakan Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Nam ada dua penjelasan, ada dua keterangan, yaitu adalah nisbah kepada anak yang paling tua dari anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam yang bernama Yahud, dan ada yang mengatakan adalah mereka dikatakan Yahud karena mereka bertaubat. Bertaubat dari menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ya, nam. An-Nasoro man yantasibuna fidyanatihim ila syariati Isa alaihissalam. An-Nasoro Mereka adalah orang-orang yang menisbahkan diri mereka dalam perkara agama mereka kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. An-Nasara adalah orang-orang yang menisbahkan diri dalam perkara agama mereka kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. Samau Nasara li'annahum nazalu qaryatan tusama Nasirah. Wakila li'anal hawariyin minhum qalu nahnu ansarullah. Mereka dikatakan Nasara. Mereka dikatakan Nasara, dinamai Nasara, karena mereka singgah atau turun ya, di satu desa yang desa tersebut namanya Nasara. Nasara. Ya. Dan ada yang mengatakan mereka dikatakan Nasara ya, karena al-hawariyin, para sahabat, orang-orang yang menemani Nabi Isa pada waktu itu, di antara mereka ada yang mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah. Ya. Baik. Ittakhadhu maknanya ja'alu, menjadikan. Wal jumlatu musta'nifah li bayani sababilan. Dan kalimat ittakhadhu inilah kalimat baru untuk menjelaskan sebab mereka itu dilaknat. La'anallah al-yahuda wan nasara. Ya. Kenapa mereka dilaknat? Nah, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah. Anbiya'ihim jamu nabiyyin wa huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Anbiya'ihim, anbiya adalah bentuk jama dari nabiyyin. Jama dari nabi, para nabi, anbiya, para nabi. Ya. Siapa itu nabi? Nabi adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan satu syariat. Nah, dengan satu syariat. Ya, nah. Ada yang menambahkan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan pada yang lainnya. Ya, nah. Wadhamiru ya'ud 'alal yahud wan nasara bi'tibari majmu'it ta'ifatain. La kullu ta'ifah. Li'anna nasara nabiyuhum Isa alaihi salam wa laysa lahu qabrun ittakhaduhu masjidan. Dan dhamir kata ganti anbiya'ihim, him, ya. Nah, ini kembali kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ditinjau dari si apa kelompok mereka ataupun kumpulan kedua kelompok tersebut. Ya. Kumpulan kedua kelompok tersebut. Nah, bukan pada tiap-tiap kelompok. Ya anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ah, ini ditinjau dari sisi kedua kelompok tersebut. Ya, digabungkan, bukan dari sisi satu kelompok, kelompok Yahudi dan kelompok Nasara, bukan. Ya, karena orang Nasara, nabi mereka yaitu Isa alaihissalam tidak ada kuburannya. Tidak ada kuburannya yang mereka menjadikan sebagai masjid. Ya, berbeda dan orang Yahudi. Anam. Thayyib. Walau la dzalika, seandainya bukan karena demikian, ay ittikhadhu kuburil anbiya masajid alladhi nam lu'ina fa'iluhu. Seandainya bukan karena demikian, yakni bukan karena dijadikan kuburan nabi, para nabi sebagai masjid yang nam dilanat pelakunya. Abroja kubrahu ladhar fil baki au lakasafa. Wa uzila anhu al-ha'il bihadami jidron al-hujrati. Abroja kubrahu, yakni benar-benar akan ditampakkan. Benar-benar akan ditampakkan kuburan nabi, ya. Nam, di kuburan baki, ya. Atau ditampakkan dan dihilangkan dari kuburan nabi penghalangnya, dengan menghancurkan dinding-dinding kamar rumah Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwasanya para nabi apabila meninggal maka dikubur di tempat dia meninggal. Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah, maka dikubur di rumahnya Aisyah. Ya, nam. Tapi seandainya, kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya tidak dikhawatirkan kuburan nabi itu akan dijadikan sebagai masjid, akan ditampakkan kuburan nabi tersebut. Ya, yaitu mungkin dikubur di pekuburan umum, kuburan baki, atau akan dihilangkan ya, dinding-dinding kamar Aisyah ataupun rumah Aisyah tersebut sehingga nampak kuburan nabi tersebut. Ya, nam. Akan tetapi kuburan nabi dijadikan sebagai masjid, maka tidak dinampakkan kuburan nabi tersebut, tidak dikubur di pekuburan umum. Ya, nam. Khusyia bidhamil kha khifa. Ya, khusyia dengan mendhamah huruf kha. Khu. Yaitu khifa, dikhawatirkan. Wa fi riwayatin khusyia au nam khusyia bi fathil ha. Ai anna nabiy sallallahu alaihi wasallam khafa ayat takhida qabruha masjidan. Wa dalam riwayat yang lain khusyia dengan memfathah huruf kha. Khusyia dengan memfathah huruf kha, yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Nah, jadi ada dua bacaan khusyia dengan khusyia. Masjidan makanan lisholah. Masjidan yaitu tempat untuk sholat. Ya, nah. Ini penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Kemudian syarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Ba'athallahu ta'ala rasul litahqiqi tauhidillah ta'ala wa ibadatihi wa ta'alluqil qalbi bihi wahdahu mahabbatan wa ta'dhiman wa raja'an wa khaufan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul adalah untuk mewujudkan tauhidullah, mengesakan Allah ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggantungkan hati, menggantungkan harapan nam hanya kepada Allah semata, mahabbatan wa ta'dhiman dalam keadaan mencintai dan mengagungkan, wa raja'an wa khaufan dan berharap dan takut. Nam, ini rukun daripada rukun ibadah ya. Di dalam beribadah nam harus ada rasa mahabbah dan pengagungan, raja dan khaufan. Ya, harus nam dalam keadaan cinta dan mengagungkan dan berharap dan takut. Ya, nam. Wa min thamma kana afdhaluhum wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam harisan kullal hirs ala himayati dzalika wa tahdhir minasyirki wa min wasailihi wa dharaihi. Dan karena ini, atau dari sana ya, dan karena ini paling afdolnya para rasul dan penutupnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh. Nam harison kullal hirs, sangat bersungguh-sungguh, sangat bersemangat. Nam atas menjaga yang demikian, yaitu menjaga nam untuk mewujudkan tauhid ini, untuk mewujudkan tauhidullah, untuk mewujudkan nam beribadah hanya kepada Allah, mengesakan Allah tanpa disekutukan. Nam dan memperingatkan dari kesyirikan dan wasilah-wasilah dan penyebab-penyebab yang akan mengantarkan pada kesyirikan tersebut. Wa fi hadzal hadis tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha annahu qala fi maradhihi alladhi lam yakun minhu la'ana Allah al-yahuda wan nasara. Dan di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam dalam keadaan sakit yang tidak bangun lagi dari sakit tersebut, yakni tidak sembuh lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Yad'u alaihim au yukhbiru annallaha la'anahum." Nabi mendoakan jelek atas mereka atau Nabi mengabarkan bahwasanya Allah melaknat mereka. Ya, dikatakan demikian karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya la'anallah di sini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu Nabi mengabarkan bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Nasoro. Kemungkinan yang kedua adalah Nabi mendoakan, "Nam, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Ya, Nam. Sehingga di sini dikatakan Nabi mendoakan atas mereka, yaitu mendoakan jelek, atau Nabi mengabarkan bahwasanya Allah telah melaknat mereka. Li'annahum ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Karena mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Qala dzalika tahdziran li ummatihi mimma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian adalah peringatan. Sebagai peringatan untuk umatnya dari apa yang diperbuat oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Peringatan untuk umatnya, jangan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang Yahudi dan orang Nasrani berupa menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dalam Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid ada dua makna, yaitu salat di kuburan walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Ya, barang siapa salat di kuburan walaupun tidak ada bangunan masjidnya, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau yang kedua adalah membangun masjid di kuburan. Ya, ini makna daripada menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, mungkin sholat di kuburan, ya, atau mungkin membangun masjid di kuburan. Nabi SAW memperingatkan umatnya dari hal yang demikian. Karena perbuatan ini, membangun masjid di atas kuburan, inilah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa akhbarat annahu qala dzalika fi maradhi mautihi li bayani shiddati ihtimamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi himayati at-tauhid. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini ketika dalam keadaan sakit, sakit yang tidak sembuh lagi darinya. Ini untuk menjelaskan betapa sungguh-sungguhnya, betapa Nabi mementingkan menjaga perkara tauhid ini. Wa nadzalika lam yunsakh fala yakulan qa'il la'ala dzalika fi awalil Islam. Hina kana nas hadithi ahdin bisyirkin. Dan bahwasanya hal ini, peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ini tidak dimansuh hukumnya, tidak dihapus, tidak diganti hukumnya. Jadi berlangsung terus hingga sekarang, hingga nanti hari kiamat. Ini tidak boleh, haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Maka tidak boleh sekali-kali seorang mengatakan barangkali yang demikian di awal Islam, di larangan atau laknat tersebut di awal Islam ketika manusia baru-baru meninggalkan masa kesyirikan. Tidak demikian, jangan sampai ada yang itu kan dulu Nah, waktu orang-orang baru masuk Islam. Waktu orang-orang nam baru meninggalkan masa jahiliyah, masa kesyirikan. Sehingga Nabi memperingatkan ya yang demikian. Tidak. Ya, tidak demikian. Ya, akan tetapi hukum ini, peringatan ini, tahzir ini berlangsung sampai hari kiamat. Ya, tidak dihapus hukumnya. Naam. Qalat radhiyallahu anha, walaula khaufa ittikhadi qabrihi masjidan labroja qabruhu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, dan seandainya tidak dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid, benar-benar akan ditampakkan kuburan Nabi tersebut. Hatta yakuna zahiran. Ya, sehingga ada kuburan Nabi tersebut nampak. Aujala fi al-baki mashabihi, atau dijadikan nam, atau Nabi dikubur di pekuburan Baki nam bersama para sahabatnya. Illa ana sahabah radhiyallahu anhum khafu ayattakhidha masjidan faja'aluhu fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja para sahabat khawatir, mereka khawatir nam akan dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid, maka mereka para sahabat menjadikan kuburan Nabi tersebut di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nam, ini mana yang global dari hadis ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Kitab Tauhid membuat bab anna ba'dha hadhil ummah ya'budul ausan, bahwasanya sebagian umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian umat Islam ini menyembah patung-patung. Menyembah patung-patung. Ana. Kemudian Syekh rahimahullah taala membawakan hadis dalam bab ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la tattabi'anna sunan man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhulu juhra rabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman akhrajahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti jalannya, caranya, metodenya orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit. Sehingga seandainya mereka, orang-orang sebelum kalian, memasuki lubang biawak, benar-benar kalian akan memasukinya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasoro, orang-orang yang sebelum kami yang akan diikuti jalannya dan caranya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nam, dari hadis ini, ayol ikhwa rahimani wa rahimul jamian, nam, bahwasanya jangan aneh dan jangan heran ketika ada di antara umat ini, di antara umatnya Nabi SAW yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah itu ibadah di kuburan, berupa sholat di kuburan, ya, atau membangun masjid di atas kuburan. Ya, nah. Yang demikian sudah dikabar oleh Nabi SAW. Ya, bahwasanya itulah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro dan umat ini. Dan di antara umat ini ada yang mengikuti jalannya mereka, jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro tersebut. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Nah, dan ini bukan pengakuan Nabi, bukan pengakuan Nabi, ya, bukan Nabi dibolehkan bukan, tapi sebagai peringatan, sebagai tahdzir. Oh, kalau begitu kita tidak mengapa mengikuti jalannya orang Yahudi, metodenya orang Yahudi ataupun orang Nasrani, karena Nabi selalu mengatakan demikian, la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Nah, hadis ini bukan penetapan, tapi pengingkaran, tapi tahdzir, peringatan. Ya, agar umatnya jangan meniru, jangan mencontoh perbuatan orang Yahudi dan orang Nasrani. Akan tetapi sunnatullah menetapkan demikian. Jadi ada sebagian dari umat ini yang mengikuti caranya orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut. Ya, nam, fabarakallahu fikum, sehingga di sana ada sebagian nam kaum muslimin yang mereka membangun masjid di atas kuburan, yang mereka nam beribadah di kuburan, yang mereka menganggap kuburan lebih baik, lebih afdol daripada masjid, daripada masjid, sehingga mereka sholat di kuburan, berdoa di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, bersedekah di kuburan, i'tikaf di kuburan, tawaf di kuburan, dan yang lain-lainnya. Nah, fabarakallahu fikum, ketahuilah bahwa yang demikian sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu merupakan tahdzir, merupakan peringatan. Dan itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fabarakallahu fikum. Nah, sehingga dari itu dan wajib atas kita memperhatikan perkara ini. Jangan sampai nah, kita menganggap perkara itu perkara yang ringan atau perkara yang rendah ataupun perkara yang kecil. Nah, itu perkara yang besar karena berkaitan dengan nah, keimanan, berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang parah. Sakit yang tidak sembuh lagi, yang mengantarkan kepada kematiannya, mendengar apa yang dikatakan oleh sebagian istri-istrinya nam tentang hal tersebut, tentang keadaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Nam Nabi SAW bangkit, mengangkat kepalanya, kemudian menjelaskan hukum nam keadaan mereka tersebut, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab dilaknatnya adalah karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Baik, barakallahu fikum, naktafi lahuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.